saat-saat ini memang yang paling menyenangkan. Ternyata waktu kecil kamu imut juga ya. Cuma waktu kecil. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia, Remix Production. Terima kasih. dipotong, dipotong, dipotong, dipotong.